إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الإسلام أعزكم الله وإياكم kita melanjutkan kembali yaitu syarah daripada silsilah al-hadith as-sahihah. Hadis 1085. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Thabit Al-A'raj dari Abu Hurairah secara marfu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarru ta'ami ta'amul walimah. Yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha." Faman lam yujib ad-da'wata faqad 'asa Allah wa rasulah. Seburuk-buruk makanan itu makanan walimah yang dilarang untuk mendatanginya orang yang berhak dan diundang kepadanya orang yang ya tidak berhak, maksudnya orang kaya, maksudnya ya bukan mereka tidak berhak maksud, tapi maksudnya orang-orang yang mereka itu sebenarnya orang kaya. Wa man lam yujib ad-da'wah, dan siapa yang tidak mendatangi undangan, sungguh ia telah memaksiati Allah dan Rasulnya. Al-Hafidh Ibn Hajar berkata demikian dikeluarkan Abu Syaikh dari Jalan Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah secara marfu' dengan sharih. Syekh Al-Bani berkata Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan, dan Abu Dawud, Ad-Darimi, Malik, Ahmad dari Jalan Az-Zuhri dari Al-A'raj dari Abu Hurairah secara mauquf. Iya. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan dan Imam Ahmad dan At-Tayalisi dan di mutaba'at dari Sa'id yaitu Talhah bin Abi Uthman dengan ada padanya tambahan. Dan hadis ini mempunyai syahid yang menguatkannya, dikeluarkan oleh Al-Bazzar At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dari Ibn Abbas. Hadis ini menunjukkan ya akhal Islam a'azakumullah wa iyakum, bahwa seburuk-buruk makanan, apa itu? Itu makanan walimah yang diundang hanya orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Iya. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan walimah di sini, tidak semua walimah, akan tetapi yang dimaksud di sini walimatul urs, itu walimah pernikahan. Iya. Bagaimana Imam As-Sanani dalam kitab Subur Salam mengatakan demikian. Al-Hafidh Ibn Hajar berkata, "Ai annaha takunu syarrat ta'am idza kanat bihadhihi sifah." Artinya makanan tersebut menjadi seburuk-buruknya makanan kalau ternyata sifatnya demikian. Ya, artinya kata Ibn Mas'ud, "Idza khussal ghani wa turikal faqir." Ya, apabila orang-orang kaya saja yang diundang, sementara orang-orang miskin tidak diundang, umirna alla nujib. Kata Ibn Mas'ud, kami diperintahkan untuk tidak mendatangi makan apa namanya walimah seperti itu. Iya. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata dalam syarah Riyadhus Shalihin, "Fussira hadhihi walimah allati ta'amuha syarrut ta'am wa hiya allati yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha." Yani yud'a ilaiha al-agniya wal-ghani la yahris al-hudur idha du'i li'annahu mustagnin bimalih wa yumna' minha al-fuqara wal-faqir huwa alladhi idha du'i ajab fahadhi al-walima laysat walimatan muqarribatan ila Allah li'annahu la yud'a ilaiha man hum ahakku biha. Kata beliau, yang yang dimaksud dengan hadis ini artinya hanya diundang padanya orang-orang kaya. Dan orang kaya itu ya karena dia punya harta sebut, jadi dia enggak butuh kepada makanannya. Sedangkan orang miskin biasanya kalau diundang suka datang kan begitu. Nah kata beliau, ya, walimah yang hanya diundang padanya orang kaya saja menunjukkan itu walimah bukan dalam rangka takarrub kepada Allah. Ya, maka dari itu ikhwat Islam a'azakumullah wa iyyakum, walimah seperti ini kata beliau adalah apa makanan walimah yang paling buruk. Dan Ibnu Mas'ud tadi mengatakan bahwa kami diperintahkan untuk tidak menghadiri walimah seperti itu. Kadang kita di Indonesia ini orang bikin walimah nikah itu yang diundang kira-kira yang bisa ngasih amplop doang, Pak. Kalau enggak bisa ngasih amplop biasanya enggak diundang. Iya. Dan kebiasaan masyarakat di Indonesia ini yang namanya walimah nikah itu terkadang tujuannya bagaimana supaya kembali modal. Dia sudah keluar banyak untuk pernikahan, habis-habisan. Ya, pasti otomatis apa? Yang diundang kira-kira yang bisa ngasih duit. Yang tidak bisa ngasih duit, tidak diundang. Maka yang seperti ini kata Rasulullah SAW seburuk-buruknya apa? Ya, makanan, syarrut ta'am, na'udzubillah, sallallahu alaihi wa sallam. Hadis berikutnya. Hadis 1087. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Jabir dan Abdullah bin Abi Aufa, "An-naumu akhul maut wa la yanamu ahlul jannati." Tidur itu saudara kematian. Maka kata beliau, penduduk surga tidak tidur. Kenapa? Karena tidur itu saudara kematian. Sementara orang penduduk surga itu tidak pernah mati. Dia akan kekal, dia akan terus bahagia, dia akan terus bergembira. Iya. Maka kata Rasulullah SAW, dia tidak akan tidur. Hadis ini diriwayatkan dari jalan-jalan yang sangat banyak. Tidak mungkin saya baca satu persatu. Yang jelas Syekh Albani di sini menyebutkan dalam silsilah hadis saya jalan yang sangat banyak sekali. Kesimpulnya kata beliau, fal hadithus sahihun min ba'di turuqihi an Jabir. Jadi hadis ini sahih dari sebagian jalan-jalannya dari Jabir, semoga Allah meridainya. Hadis ini menunjukkan ya akhal Islam bahwa kenikmatan penduduk surga itu tidak terputus. Terus diberikan nikmat. Penduduk surga kata Rasulullah SAW tidak tidur. Berarti kalau tidak tidur apa? Ya nikmat-nikmat terus sudah. Makan, minum, nikah, fi syughulin fakihun kata Allah. Mereka dalam kesibukan bersenang-senang kata para ulama. Yang dimaksud ayat itu artinya memecahkan keperawanan. Iya, karena penduduk surga itu diberikan oleh Allah kekuatan jima 30 laki. Dan setiap laki-laki diberikan oleh Allah dua bidadari. Iya. Dan kenikmatan surga luar biasa. Di mana penduduk surga tidak akan pernah sakit kata Rasulullah. Dia tidak akan pernah susah, tidak akan pernah sengsara, tidak akan pernah sedih. Penduduk surga itu luar biasa. Apa yang dia inginkan, ya, Allah berikan kepada dia. Apabila dia menginginkan apa namanya buah, kata Rasulullah SAW, tiba-tiba pohon itu mendekat, langsung dipetiknya tanpa harus bersusah payah. Masya Allah, ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Hadis berikutnya, hadis 1088. Hadis yang dikutip Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat dari Musa bin Ubaidah dari Abu Bakar bin Ubaidillah bin Anas atau Ayyub bin Khalid, keduanya ia berkata, akhbarana Ubaidullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Talib, ya Ali, man ashqal awwalina wal akhirin. Hai Ali, siapa orang yang paling buruk di awal, dari orang-orang terdahulu. Dan siapa orang-orang yang paling buruk di orang yang terakhir, di umat yang terakhir? Kata Ali bin Abi Thalib, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyqal awwalin aqirun naqah. Orang yang paling buruk di umat yang terdahulu yaitu yang menyembelih untanya Nabi Saleh. Wa asyqal akhirin alladhi yat'anuka ya Ali. Dan orang yang paling buruk di umat terakhir yaitu yang membunuhmu hai Ali. Ya. Dan Rasulullah pun mengisyaratkan kepada tempat Ali bin Abi Thalib akan ditikam oleh senjata. Syekh Al-Albani berkata, sanad hadis ini mursal, sehingga hadis ini lemah. Akan tetapi hadis ini mempunyai syawahid, kata beliau, dari beberapa sahabat, di antaranya dari Ali sendiri, dari Ammar bin Yasir, dan dari Suhaib Ar-Rumi. Adapun hadis Ali, maka diriwayatkan oleh Abdullah bin Saleh, ia berkata haddatsani Al-Layth bin Sa'ad, ia berkata haddatsani Khalid bin Yazid dari Sa'id bin Abi Hilal dari Zaid bin Aslam bahwa Abu Sinan Ad-Du'ali menceritakan darinya secara marfu'. Dikeluarkan At-Tabrani dan beliau berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari. Al-Haythami berkata hasanatnya hasan. Iya. Hadis ini kata beliau hasan dengan syawahidnya memang. Adapun hadis Ammar, maka diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, berkata haddatsan Yazid bin Muhammad bin Khaitham atau Khuthaim Al-Muharibi dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi dari Muhammad bin Khuthaim Abu Yazid darinya secara marfu, dikeluarkan Imam Ahmad dan Al-Hakim. Dan Al-Hakim mengatakan sahih sesuai dengan syarat Muslim. Namun ini kesalahan Al-Hakim, kata beliau. Kenapa? Karena Muhammad bin Khuthaim dan anaknya ini tidak dikeluarkan oleh Muslim sama sekali. Bahkan ia termasuk orang-orang yang majhul. Iya. Adapun hadis Suhaib diriwayatkan At-Tabrani dan Abu Ali. Namun di dalam sanadnya ada Rishdin bin Sa'ad. Dia lemah. Akan tetapi dengan syawahid ini naik kepada derajat sahih atau hasan. Allahu a'lam. Nah, di sini menunjukkan akhi, di antara mukjizat Rasulullah, Rasulullah SAW mengabarkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Di mana bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu akan dibunuh. Dan antum tahu tidak siapa pembunuhnya beliau Ali bin Abi Thalib? Ha? Namanya siapa? Ada yang tahu? Abdullah bin Muljim. Antum tahu siapa Abdullah bin Muljim? Dia ini tadinya ahlu sunnah, lalu kemudian menikah dengan wanita khawarij. Ya, dengan ketika dia menikah dengan wanita khawarij, terpengaruhlah oleh istrinya. Sehingga akhirnya pun dia mempunyai pemikiran khawarij. Di mana orang khawarij pada waktu itu menghalalkan darah Ali bin Abi Thalib. Di mana berkumpul tiga orang khawarij. Yang satu, dia ditugaskan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Yang satu ditugaskan untuk membunuh Muawiyah. Yang satu lagi ditugaskan membunuh Amr bin Al-As. Dan mereka dengan membunuh tiga orang ini dianggap sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Abdullah bin Muljim, dia berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Adapun dua orang tidak berhasil membunuh Muawiyah, demikian pula membunuh Amr bin Al-As. Dan keduanya ditangkap dan dibunuh. Lihat, ya. Dari sini kita ambil faedah apa, Pak? Bahwa antum jangan sembarangan mencari pasangan. Cari istri itu yang kira-kira membantu antum menaati Allah. Adapun kalau misalnya antum cari istri ataupun cari pasangan, apalagi yang namanya wanita, mencari suami, carilah suami atau pasangan yang akidahnya lurus. Ya. Tapi kalau ternyata istri antum udah gitu hafal Quran, jago ilmunya, pemikirannya menyesatkan, bisa-bisa antum terkena syubhat dia, bahaya. Apalagi wanita, kalau laki-laki bisa saja dia sebagai seorang kepala rumah tangga membawa istrinya, tapi buktinya belum mimul jima, dia terpengaruh oleh istrinya tersebut. Ya. Apalagi wanita. Maka wanita hati-hati, jangan sampai menikah dengan laki-laki yang mempunyai pemikiran apa? Yang menyesatkan. Sampai kata para ulama terdahulu mengatakan, siapa yang menikahkan anaknya, anak wanitanya, dengan orang yang mempunyai pemikiran menyesatkan, sama saja ia sudah memutuskan silaturahim dengan anaknya tersebut. Hati-hati akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Faedah yang kedua apa? Dari sini kita mengetahui akhi, ternyata yang dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang dengan membunuhi kaum muslimin, ya, itu memang perbuatan orang khawarij. Karena orang khawarij itu, lihat di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka membunuh siapa? Kaum muslimin dibunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka ingin membunuh Muawiyah, mereka ingin membunuh Amr bin Al-As. Di zaman sekarang yang dibunuh oleh mereka juga kaum muslimin. Lihat ISIS. Yang dibunuh oleh orang ISIS siapa, Pak? Hah? Orang Islam, Pak, bukan orang Yahudi, bukan. Antum lihat orang-orang ISIS itu mana pernah mereka melakukan keonaran di negeri Iran? Enggak ada. Enggak pernah mereka membunuh ataupun membuat bom bunuh diri di Israel, enggak ada. Yang selalu mereka lakukan di mana? Di Suriah, di Saudi juga sekarang sudah mulai, ya, mereka melakukan bom-bom bunuh diri di masjid-masjid, bahkan di Kuwait, di Mesir. Ya. Selalu yang menjadi mereka incar itu kaum muslimin. Benar kata Rasulullah SAW, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Sifat orang khawarij itu apa? Membunuhi orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Itulah ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyakum. Hadis ini juga kita ambil faedah selanjutnya akhirnya apa? Bahwa Ali bin Abi Thalib tidak tahu ilmu yang gaib. Lihat Rasulullah SAW bertanya kepada Ali, hai Ali, tahukah kamu siapa orang yang paling buruk di umat terdahulu dan siapa umat yang paling orang terburuk di umat yang terakhir? Kata Ali bin Abi Thalib, apa? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tuh, Ali bin Abi Thalib gak tahu yang gaib. Tapi lihat keyakinan orang Syiah Rafidhah yang berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Mereka mensifati Ali itu dengan sifat-sifat Tuhan. Mereka meyakini Ali itu tahu yang gaib. Ya. Yeah. Adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita mencintai Ali bin Abi Thalib, kita juga mencintai Abu Bakar, Umar, semua sahabat, kita cintai mereka. Kita hormati mereka. Makanya Ahlu Sunnah itu antara Khawarij dan Syiah. Orang Syiah berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib, sampai-sampai mereka mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Orang Khawarij menghalalkan darah oleh Ali bin Abi Thalib. Adapun Ahlu Sunnah, mereka mencintai Ali bin Abi Thalib, mereka menghormati karena beliau Ahlul Bait. Akan tetapi mereka ya tidak berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardah. Semoga Allah meridai Ali bin Abi Thalib. Hadis selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan Umar bin Ali Al-Muqaddami, dari Ma'an bin Muhammad Al-Ghifari, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah." Allah masih memberikan udzur kepada seseorang yang Allah akhirkan umurnya sampai 60 tahun. Iya. Perhatikan akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Pertama antum-antum yang umurnya sudah 60 tahun. Kenapa Ya, karena umur 60 tahun ini sudah pemberian udzur Allah kepada dia. Artinya kalau sudah umur 60 tahun masih belum taubat juga, biasanya setelah itu lebih sulit lagi untuk taubat. Iya. Makanya yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tentang umur itu adalah yang pertama umur 40 tahun. Iya. Yang kedua umur 60 tahun. Ada apa? Umur antara 40 sampai 60. Nih, hati-hati ya. Iya. Di umur 40 kita disuruh berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala waliday wa an a'mala saliha taradah. Iya. Falamma balagha 40 sanah, ketika ia telah sampai umur 40 tahun, ia pun berucap, wahai Rabbku, berikan aku kemampuan, kekuatan untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku, dan supaya aku bisa ya berterima kasih kepada orang tuaku, dan supaya aku bisa beramal saleh. Isi doa ini memberikan faedah kepada kita, Pak. Kalau kita sudah umur 40 tahun, kita sudah selayaknya bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena isi doa itu apa? Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk mensyukuri nikmat-Mu, untuk selalu beramal saleh. Ini pemberian udzur dari Allah Subhanahu wa taala. Umur 40 tahun. Kalau ada orang di saat umur 30 tahun rajin ibadah, kemudian sampai umur 40 tahun kok tiba-tiba kendor, kurang ibadahnya, semakin merosot, hati-hati. Jangan sampai ia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah, sallallahu salamat wa al-afiyah. Ya, apalagi sudah umur 60 tahun, akhi. Yang namanya orang 60 tahun itu istilahnya ya, semangat syahwatnya itu udah enggak sekencang dulu lagi, Pak. Makanya kata Rasulullah SAW, ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang kata Rasulullah yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia adab yang pedih. Siapa di antaranya? Syaikhun zanin, orang tua renta tapi berzina. Kenapa kata para ulama orang tua renta berzina itu lebih dahsyat dibandingkan pemuda yang berzina? Karena pemuda dengan kekuatan syahwatnya bisa dia jatuh kepada zina, karena ada pendorong yang sangat kuat, tetap dia berbuat dosa. Tapi ini sudah tua renta, sudah enggak ada syahwat, tetap berzina. Ini menunjukkan akan keburukan perangai dia. Itu menunjukkan akan apa? Keburukan perangai dia itu. Wahai ya akhi, ya, Rasulullah SAW mengatakan Allah masih memberikan udzur kepada seseorang yang Allah akhirkan ajalnya sampai umur 60 tahun. Berkata Abdul Qadir Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir ketika mensyarah hadis ini. Ay'adzarallahu ila mri'in ay salaba 'udhra dzalikal insan falam yabqa lahu 'udhrun yu'tadzar bih. Allah memberikan udzur kepada seseorang, artinya Allah mencabut udzur di umur-umur tersebut. Sudah tidak ada uzur lagi. Kalau dia ternyata umur 60 tahun masih tetap tidak mau taubat kepada Allah, itu Allah cabut uzurnya. Kenapa? Karena waktu rentan 60 tahun itu sudah sangat panjang, Pak. Sudah cukup buat dia untuk mengambil pelajaran. Cukup buat dia untuk ya dia itu segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata beliau, falam yabqa lahu udhrun yu'tadzar bih, sehingga tidak ada udhur untuk bisa diterima udhurnya. Ka'an yakul lau muddali fil ajali lafa'altu ma'ama umirtu bih. Ya, seakan-akan kalau ia berkata begini, kalau aku dipanjangkan umurku, aku akan melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Ya. Au atau maknanya kata beliau, balagha fil udhri ilaihi an ta'dhibi haitsu akhara ajalahu yani atalahu hatta balagha 60 sanah li'annaha qaribah minal mu'taraq wa huwa sinnul inabah war ruju' wa taraqqubul maniyah wa madinati inqidail ajal. Artinya ya, yaitu Allah memberikan udzur kepada orang tersebut dari mengadabnya sampai diakhirkan ajalnya umur 60 tahun seperti itu. Artinya Allah masih memberikan kepada dia apa? Kesempatan untuk kembali kepada Allah. Tapi kalau sudah umur 60 tahun enggak kembali juga, nah ini hati-hati. Makanya rata-rata orang yang udah 60 tahun ke atas enggak mau taubat juga. Sulit sekali pak taubatnya, Pak. Sebab yang namanya manusia kalau sudah umur 60 tahun, Pak, hatinya itu sudah apa? Keras. Pendiriannya sudah susah sekali terkadang untuk apa? Dirubah. Beda dengan pemuda. Kalau pemuda masih mudah menerima kebenaran, masih mau diajak kepada kembali kepada Allah, masih mau kembali. Beda dengan orang yang sudah tua. Sudah terbentuk itu pemikirannya, sudah terbentuk itu pendiriannya. Maka akhwat Islam, ya, hati-hati dengan umur 60 tahun. Bukan berarti umur 60 tahun tidak diberikan hidayah. Terkadang ada orang umur 70 tahun dapat hidayah, taubat kepada Allah, bisa jadi bisa. Akan tetapi ini al-hukmu lil aghlab, menunjukkan bahwa kebanyakan demikian. Iya. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya, hadis 1090. Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dan At-Tahawi dalam Mushkil al-Athar, dan Imam Ahmad dan Abu Ya'la dari Jua Jalan dari Abdurrahman bin Atha dari Abdul Malik bin Jabir bin Atiq dari Jabir bin Abdullah secara marfu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza haddatsa ar-rajulu bil haditsi tsumma iltafata fa hiya amanah." Apabila seseorang berbicara dengan suatu pembicaraan kemudian dia menengok, maka ia tandanya adalah amanah. Artinya kalau ada orang bicara berdua sama antum kemudian dia menengok ada orang apa enggak, itu artinya amanah. Jangan sampai ucapannya antum sebar ke orang lain. Ingat, ini amanah. Iya. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan, dan kami hanya mengetahui hadis ini berasal dari Ibnu Abi Dzi'ib saja. Syekh Albani berkata, tapi ia dimutaba'at oleh Sulaiman bin Bilal sebagaimana dari Imam Ahmad dan At-Tahawi, dan hadis ini sanadnya hasan. Akan tetapi hadis ini juga mempunyai syahid dari hadis Anas. Dikutlah Abu Ya'la Ibn Asakir dari Jubarah bin Mughallas atau Mughallis, dia berkata, haddathani Hafs bin Subh, berkata Jubarah, ya, dari Malik bin Dinar. Al-Haythami mengatakan, dikeluarkan Abu Ya'la dari dari gurunya itu Jubarah bin Mughallis, dan ia sangat lemah sekali, sehingga di sini hasan. Di sini menunjukkan ya akhi, bahwa apabila ada orang yang berbicara kepada kita berbisik-bisik karena tujuannya ya dia hanya ingin memberitahu kepada kita saja, berarti itu tandanya amanah. Dan amanah harus dijaga, jangan sampai kita menyebarkan kepada orang lain. Enggak boleh. Atau kepada istri antum enggak boleh. Ya, terkadang kita ini suka apa ya? Menebar rahasia menjadi rahasia umum. Antum suka bilang ke teman gini, kemarin si fulan ngomong, tapi jangan bilang-bilang ke orang ya. Ya. Ini khusus pribadi aja. Kemarin si fulan ngomong ke saya dan dia bilang katanya rahasiakan. Jadi kamu rahasiakan juga ya katanya. Temannya ngomong lagi ke teman yang lain, kamu rahasiakan juga ya. Ya Allah, ini gimana rahasia umum namanya? Ini ndak amanah, akhi. Tidak boleh. Kalau teman kita minta ini rahasiakan, rahasiakan. Hatta kepada istri antum tidak boleh antum sampaikan. Hatta kepada orang yang paling dekat dengan kita tidak boleh kita sampaikan. Kenapa? Ini amanah. Dan menjaga amanah itu wajib tidak? Wajib. Dan orang yang melanggar amanah sifat munafik tidak? Ya Rasulullah, orang munafik itu idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Hati-hati akhi azakumullah wa iyakum. Kalau ada orang yang memberikan amanah kepada antum dengan pembicaraan, ya, dia berbicara sama antum saja kemudian dia menengok, ya, itu tandanya amanah buat antum supaya antum betul-betul menjaga rahasia tersebut. Karena suatu ketika Rasulullah SAW dalam sakit menuju kematiannya, datang Fatimah, sementara di sisinya ada Aisyah. Kemudian Rasulullah berbisik-bisik kepada Fatimah, maka Fatimah pun menangis. Kemudian Rasulullah berbisik lagi kepada Fatimah, maka Fatimah pun tertawa. Ya, setelah itu Aisyah bertanya kepada Fatimah, "Hai Fatimah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW?" Kata Fatimah, "Inni la ufshi sirra Rasulillah SAW." Saya tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah SAW. Sampai-sampai kepada Aisyah saja Fatimah enggak. Ya, kemudian setelah Rasulullah meninggal dunia, Aisyah kembali bertanya lagi ke Fatimah, "Hai Fatimah, apa sih yang disampaikan?" Kata Fatimah, "Adapun sekarang iya." Kenapa? Karena Fatimah memahami bahwa rahasia itu di saat Rasulullah SAW masih hidup. "Adapun ketika aku tadi dibisiki kemudian aku menangis karena Rasulullah mengabarkan bahwa ajalnya telah dekat. Adapun ketika aku tertawa, Rasulullah mengabarkan bahwa aku menjadi pemuka wanita ahli surga." Iya. Hadis selanjutnya. Hadis yang diriwayatkan dari hadis Umar bin Khattab dan juga Muhammad bin Ka'ab secara mursal, dan dari Abu Aun secara mursal juga, dan Al-Hasan Al-Basri secara mursal. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama'a idza hadaru rabbahum 'azza wa jall, kana Mu'ad bin Jabal baina aydihim ratwatan bihajar." Sesungguhnya para ulama nanti pada hari kiamat ketika mereka hadir di hadapan Rabb mereka, maka Mu'ad bin Jabal akan di hadapan ulama sejauh lemparan batu. Hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Arubah dari Syahr bin Hawshab. Berkata Umar bin Khattab, "Law istakhlaftu Mu'ad bin Jabal fasa'alani anhu Rabbi Azza wa Jal ma hamalaka ala dhalik laqultu sami'tu nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam yaqul." Kalaulah aku meminta Mu'ad bin Jabal sebagai pengganti khalifah setelahku kelak, lalu Allah bertanya kepadaku, "Kenapa kamu gantikan Mu'ad bin Jabal sebagai penggantimu?" Aku akan menjawab, "Karena aku mendengar Nabi-Mu ya Allah bersabda begini." Ya. Kemudian Umar bin Khattab membawakan hadis tersebut. Namun sanad hadis ini kata Syekh Al-Albani lemah, karena ada di dalam sanadnya ada Syahr bin Al-Hawshab. Dia itu lemah, buruk hafalannya, sayyul hifz. Dan juga ia tidak bertemu dengan Umar bin Khattab sehingga terputus. Ya, akan tetapi Abu Nuaim menyambungnya. Di mana Abu Nuaim berkata, "Haddatsana Abu Hamid Thabit bin Abdullah An-Naqid," ia berkata, "Haddatsana Ali bin Ibrahim bin Matar," ia berkata, "Haddatsana Abdah bin Abdurrahim," ia berkata, "Haddatsana Damrah bin Rabi'ah dari Yahya bin Abi Amr As-Saibani," ya, dari Abu Ja'fa Ajfa, ia dikatakan kepada Umar bin Khattab, "Law ahidta ilaina," bagaimana kalau engkau menyebutkan siapa yang akan menjadi khalifah setelahmu. Kemudian menyebutkan riwayat tadi. Syekh Al-Albani berkata, ini sanad yang jayyid, perawinya semuanya thiqat, ya, dan dikenal. Ya. Dan dengan periwayatan yang mursal dan sahih itu menjadi naik tentunya ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Wallahu a'lam. Hadis ini menunjukkan yang pertama keutamaan Mu'adz bin Jabal. Di mana Mu'adz bin Jabal ini orang yang sangat faqih. Sampai-sampai Rasulullah menyaksikan akan kefaqihan Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah, kalaulah nanti para ulama di padang mahsyar berdiri di hadapan Allah, maka Mu'adz bin Jabal itu di hadapan seluruh ulama sejauh apa? Sejauh lemparan apa? Batu. Itu menunjukkan akan keilmuan dan kefaqihan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardah. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akhi bahwa nanti di hari kiamat para ulama akan dikumpulkan dengan ulama lagi. Iya, para ulama akan dikumpulkan dengan para ulama lagi. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh zahir hadis tersebut. Wallahu a'lam. Hadis 1092. Hadis yang dikeluarkan Abu Idrisullah dikeluarkan Ibnu Majah, Al Hakim, Imam Ahmad dari Qaz'ah bin Suwaid dari Humaid Al A'raj dari Az Zuhri dari Mahmud bin Labid dari Shaddad bin Aus, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Jika hadartum mautakum fa'aghmidul basar, fa innal basar yatba'ur ruh wa qulu khairan." فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ. Apabila kalian menghadiri mayat di antara kalian yang telah meninggal dunia, maka tutup matanya apabila terbelalak. Karena biasanya mata itu akan mengikuti roh, kata Rasulullah. Dan ucapkan kata-kata yang baik, karena malaikat itu mengaminkan apa yang diucapkan oleh Ahlul Bait, artinya keluarganya tersebut. Al-Hakim berkata sahihul isnad dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Namun Imam Adz-Dzahabi tampaknya lupa bahwa Qaz'ah ini dianggap dhaif oleh Imam Adz-Dzahabi sendiri dalam kitab beliau Ad-Du'afa, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ia seorang yang lemah. Bagaimana akan dikatakan sahih, kata beliau. Ya. Namun hadis ini bisa dikatakan hasan, bisa jadi hasan. Al-Busiri berkata, ini sanad yang hasan. Qaz'ah bin Suwaid ini diperselisihkan akan kesikohannya. Syekh Al-Albani berkata, Qaz'ah ini dianggap lemah oleh mayoritas ulama jarh wa ta'dil. Dan tidak ada yang menganggapnya sikoh kecuali Yahya bin Ma'in saja dalam salah satu riwayat darinya. Sementara Al-Ijli dan Ibnu Adi mengatakan la ba'sabih. La ba'sabih itu biasanya derajatnya hasan, ya. Dan hadis ini juga mempunyai syahid dari hadis Ummu Salamah dalam Sahih Muslim. Ya, di mana waktu itu Rasulullah SAW menghadiri kematian Abu Salamah. Ya, kemudian dalam keadaan terbelalak. Kemudian Rasulullah SAW pun menutup matanya. Lalu Rasulullah sabda, innar ruh idza qubith tabi'ahul basar. Roh itu apabila dicabut akan diikuti oleh mata. Ya. Sehingga hadis ini hasan insyaallah, kata beliau. Baik, hadis ini akhirnya kita ambil faedah yang pertama, disunnahkan menutup mata mayat yang matanya terbelalak. Ya. Yang kedua, hadis ini kita ambil faidah bahwa roh ketika dicabut itu diikuti oleh mata. Makanya ya, kalau kita melihat ada mayat yang matanya terbelalak ke atas, Pak, biasanya ke atas begitu. Itu dikarenakan memang roh itu kalau dicabut akan diikuti oleh mata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan anjuran untuk mendoakan kebaikan buat mayat. Ya. Dan jangan kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik. di sisi mayat ketika meninggal dunia doakan. Dan di antara Rasulullah yang ketika menghadiri Abu Salamah apa? Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah ampuni dosa Abu Salamah. Iya. Wa wasi' lahu fi qabri wa nawwir lahu fihi. Luaskan kuburannya ya Allah. Berikan pada kuburannya cahaya. Iya. Itu doa-doa yang baik untuk mayat. Maka dari itu tidak boleh ya akhi ya ketika kematian diikuti dengan niyahah apa itu meratap dengan suara-suara jeritan, dengan ratapan, memukul-mukul atau menjambak-jambak apa? Ya rambut. Itu semuanya meratap yang diharamkan oleh syariat. Kata Rasulullah, "An-na'ihah idza lam tatub," wanita yang meratap kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, maka akan dia diberdirikan pada hari kiamat dalam keadaan diberikan baju dari apa? Timah yang panas dan dari kudis. Ya, na'udzubillah, sallallahu salamatu wal afiyah. Hadis 1093. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari jalan Isa bin Yunus. Dia berkata, "Haddatsana al-Ajlah al-Kindi dari Yazid bin al-Asam dari Ibnu Abbas," ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza halafa ahadukum fala yaqul ma syaa Allah wa syi'ta, walakin yaqul ma syaa Allah tsumma syi'ta." Apabila salah seorang dari kalian bersumpah, janganlah ia mengatakan begini, apa yang Allah kehendaki dan apa yang kamu kehendaki. Tapi ucapkan begini, apa yang Allah kehendaki, kemudian apa yang kamu kehendaki. Perhatikan, ya, bedanya apa sih? Bedanya apa, Pak? Bedanya apa tadi? Ada yang tahu gak bedanya? Oke, ini pada tidur semua nih. Apa bedanya tadi? Yang dilarang dengan yang dibolehkan apa bedanya? Hah? Apa? Enggak, bedanya dalam lafadznya apa? Kalau yang pertama dan yang kedua kemudian. Ya. Kata Rasulullah, jangan mengucapkan masya Allahu wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kehendak kamu. Dalam bahasa Arab, waw itu terkadang mempunyai memberikan kesan kesetaraan dalam kedudukan, bukan dalam hukum, tapi dalam kedudukan. Ya. Beda dengan kemudian. Kalau kemudian menunjukkan perbedaan kesetaraan, makanya Rasulullah SAW mengatakan, tapi ucapkan dengan kehendak Allah, kemudian kehendak kamu. Ya. Dan hadis ini menunjukkan ya akhul Islam azakumullah, yang pertama, wajib setiap kita berhati-hati dalam berbicara. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang berbau kesyirikan dalam keadaan kita tidak sadar. Makanya kata para ulama, ini termasuk syirik lafzi. Syirik apa? Lafaz. Kadang kita tidak sadar mengucapkan kata-kata yang dilarang oleh syariat kita. Ucapan saja hati-hati. Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu undurna wasma'u. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ucapkan ra'ina, tapi ucapkan undurna. Padahal artinya mirip, artinya hampir sama. Tapi ketika ra'ina itu ucapan yang digunakan orang-orang munafik untuk memperolok kaum muslimin, maka Allah melarang untuk mengucapkan kata-kata itu. Berarti ini menunjukkan ya akhi, ya, yang harus kita perhatikan adalah dalam masalah ucapan. Pertama, jangan sampai ucapan kita itu mengandung kesan kesyirikan, seperti menyetarakan Allah dengan makhluknya. Dalam hadis ini, masya Allah wa syi'ta. Sekarang kita mengucapkan begini, untung ada kamu, kalau enggak mungkin gue udah mati kali. Kata-kata seperti ini dikhawatirkan malah bahwa seakan-akan keberuntungan itu akibat daripada apa? Dia. Antum berkata begini, ya, kalau bukan karena pasar yang ramai, gue gak bakalan dapat apa namanya keuntungan sebanyak ini. Ini gak boleh, Pak. Kenapa yang memberikan keuntungan, memberikan kekayaan, kenikmatan siapa? Allah. Dan ini menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dalam mengucapkan kata-kata, jangan sampai seperti itu. Demikian pula ucapan-ucapan yang digunakan oleh orang-orang fasik di antara mereka untuk memperolok kaum mukminin, tidak boleh digunakan. Walaupun niat kita tidak memperolok, tapi karena itu memang biasa digunakan oleh mereka. Ya. Maka dari itu ya akhi, di sini betapa pentingnya perkataan Imam Syafi'i, seseorang apabila ingin berbicara hendaklah pikirkan dulu, kira-kira ucapannya ini mengandung kesyirikan, mengandung mudarat apa tidak. Kalau memang mengandung mudarat, hati-hati. Baik, sudah masuk isya belum? Hah? Belum ya? Baik. Hadis 1094. Baik, kita baca hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Sa'ad, An-Nasa'i, Ibnu Asakir dari Bukair bin Abdullah bin Busar bin Sa'id bin Zainab Al-Thaqafiyah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajat ihdakunna ila al-masjid, fala taqrabanna thiba." Apabila salah seorang dari kalian wahai wanita hendak pergi ke masjid, maka jangan sekali-kali kalian memakai minyak wangi. Hadis ini menunjukkan haram wanita keluar rumah menuju masjid memakai minyak wangi. Berarti kalau enggak pergi ke masjid boleh? Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena ada hadis yang disebutkan bahwa wanita mana saja yang keluar rumah dalam keadaan dia memakai minyak wangi, memfitnah para laki, maka dia pelacur, pelacur, pelacur, pezina, kata Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu riwayat, Abu Hurairah bertemu dengan seorang wanita yang pergi ke masjid dan dalam keadaan memakai minyak wangi, maka Abu Hurairah menyuruh dia pulang dan mandi junub. Dan Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis bahwa wanita yang pergi ke masjid dalam keadaan memakai minyak wangi, hendaklah ia pulang dan mandi junub. Ya, disuruh mandi junub sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.